Pertanyaan, bagaimana cara mengatasi sifat bermudah-mudahan dalam hal taubat? Setelah taubat kembali melakukan karena berpikir bisa bertobat lagi. Ya. Kalau dia berpikir seperti itu, toh nanti saya tobat lagi. Ya. Nanti ingin melakukan lagi, kan tersirat seperti itu. Kalau seperti ini berarti bukan taubatan nasuha. Bukan taubah shadiqah. Belum terpenuhi syarat diterimanya taubat. Seorang yang taubat yang sungguh-sungguh, taubah shadiqah, taubatan nasuha, adalah seorang yang menyesal dan bertekad tidak mau melakukan lagi. Bertekad tidak mau melakukan lagi. Ya. Nah, ini yang akan diterima taubatnya. Sekalipun ternyata mungkin suatu saat jatuh lagi, jatuhnya bukan karena dia berencana untuk melakukannya, tapi itu di luar keinginan dan rencananya. Hanya saja ketika itu ia tergoda oleh syaitan sehingga jatuh dalam maksiat kembali. Nah, maka dia bertobat lagi juga dengan taubah yang shadiqah, dengan tekad tidak mau mengulanginya lagi. Ya. Jadi kalau bermudah-mudahan dalam arti ya tersirat dalam dirinya, terselip dalam kalbunya, akan melakukan lagi karena dia ingin bertaubat lagi, maka ini belum taubah yang shadiqah, ya. Belum taubah yang sungguh-sungguh. Wallahu a'lam.